Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga pagi hari ini sehat selalu dan mudah-mudahan yang kurang sehat Allah berikan kesehatan, yang mudah-mudahan yang sedang ada kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Allah, dunia dan agama kita. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan, dan kita sudah masuk kepada hari yang ke-10. Yang penting sudah alhamdulillah dapat 10 hari, tetapi apa yang sudah kita lakukan selama 10 hari. Sehingga kita harus koreksi terus, karena ibaratnya kita sedang dalam bazar akbar. Bagi para pedagang akhirat, Ramadan adalah ibaratnya adalah bazar akbar. Karena seorang mukmin statusnya di dunia adalah para tujar, ini tujarul akhirah, para pedagang akhirat. Dan Ramadan adalah hari-hari di mana saatnya yang paling baik untuk mengumpulkan bekal terbaik sebanyak-banyaknya yang akan kita panen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlombalah dan memang meniatkan untuk berlomba sehingga betul-betul punya target. Namanya pelomba itu punya target. Punya target berapa khatam Qur'annya, berapa wiridnya, dan berapa sedekahnya dan seterusnya, itu dia targetkan. Bagaimana dia berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hal ini. Intinya ada semangat untuk berlomba sehingga ada kehidupan hati kita untuk betul-betul menghidupkan bulan Ramadan. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Fadailul Quran, mengambil faedah dari pembahasan dalam kitab Fadailul Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat kepada kita dengan kita membahas bab per bab tulisan para ulama kita. Dalam hal ini adalah tulisan ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan bab yang ke-10, manittaqal huda min ghairil Quran. Barang siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Quranul Karim. Al-Quran kita petunjuk. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah kita petunjuk yang menjelaskan berbagai macam petunjuk-petunjuk. Kemudian menjadi kitab karakter yang membentuk kepribadian kita, yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang lurus dengan yang bengkok. Sehingga kitab ini betul-betul Allah jadikan kitab yang akan menyehatkan jiwa kita, membahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kitab yang akan mengobati segala penyakit-penyakit yang bersarang dalam diri manusia. Ini ada Al-Quranul Karim. Sehingga sudah selayaknya seorang muslim dia betul-betul fokus kepada Al-Quranul Karim ini. Bapak sekalian, bab ini mengingatkan kepada kita ini sikap orang-orang yang mereka tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti pembahasan beliau, dalil-dalil yang beliau bawakan di sini maksudnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 36. Allah berfirman, "May ya'shu 'an dzikri Rahman wa may ya'shu 'an dzikri Rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Barang siapa dia berpaling dari peringatan Ar-Rahman, peringatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, ajarannya, agamanya, nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin, akan kami sertakan kepadanya itu syaitan, sedangkan syaitan dan syaitan akan menjadi pendamping dia. Orang yang mereka dia menegaskan dirinya adalah hamba Allah dan akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Quran sebagai kitab panduan, maka dia akan diiringi malaikat. Malaikat yang akan mengiringi dia. Dia terus selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum ta'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang mereka mengatakan rabbunallah, ini orang yang mereka bertekad untuk bertauhid, bertekad untuk berjalan di atas jalan hidayah, bertekad untuk menjadi yakni ahlul Islam, ahlul iman sampai mati. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, lalu istiqamah terus konsisten. Konsisten di atas jalan tersebut. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Selama hidupnya malaikat nahnu auliyaukum fil hayati dunya, kami ini adalah para pendamping kalian di dunia, para wali-wali kalian di dunia, mengiringi manusia orang-orang mukmin di dunia. Kemudian menjelang kematiannya, sampai telah menjelang kematiannya, para malaikat ini turun dalam rangka memberikan semangat, memberikan keteguhan. Allah takhafu wa la tahzanu. Karena detik-detik yang sangat menakutkan itu adalah saat menjelang kematiannya. Detik-detik yang sangat menakutkan itu saat menjelang kematiannya. Ini adalah saat akhir. Dia apakah nanti celaka atau bahagia. Dan syaitan akan mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin pada detik-detik terakhir seperti itu. Maka kalau kita walinya adalah Allah, walinya adalah Allah, malaikat, malaikat mendampingi kita, maka malaikat akan menguatkan kita. Selama kita di dunia istiqamah, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Lalu sekalian, ini nasib orang mereka berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Tetapi kalau dia tinggalkan petunjuk Al-Quran, sehingga di dunia ini dia mengambil petunjuknya manusia, mengambil logika manusia, mengambil perasaan, petunjuk perasaan dari perasaan manusia, buatan manusia, yang ringkasnya mengambil petunjuk dari hukum jahiliyah, produk pikiran manusia, hukum setan, hukum hawa nafsu, dia singkirkan Quran, dia baca kitab filsafat, ini kitab buatan manusia, otaknya manusia, dia tidak peduli dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ini nuqayyid law syaitana fa walau qarib. Allah akan sertakan baginya syaitan menjadi pendamping dia dalam kehidupan. Pendampingnya adalah setan. Padahal setan itu sudah sumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menegaskan dalam ayatnya, perkataan iblis, fabima akhwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim. Itu kata Allah, iblis mengatakan dalam ayat tersebut, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, ya Allah, benar-benar akan aku sesatkan, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Sehingga setan akan betul-betul menjadi begal-begal siratal mustaqim. Ini bagaimana membelokkan manusia dari siratal mustaqim, menghalangi manusia dari siratal mustaqim. Setan sudah, iblis sudah sumpah serapah di hadapan Allah Ta'ala seperti itu, dan iblis sebagai rajanya setan akan mengirim pasukannya untuk yaitu menyesatkan manusia. Dan Allah sebutkan di antaranya dalam Al-Quran, ini kalimat apa tekad iblis itu, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syamalihim wala yajidu wala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu kata syaitan, ya Allah, benar-benar akan aku datangi manusia itu dari arah kanan, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Apa artinya? Diterangkan para salaf kita, arah depan, belakang, kanan, kiri. Satu, syaitan akan membuat manusia itu lalai dengan kampung akhirat. Belas, enggak mikir akhirat. Belas, enggak mikir akhirat. Bapak sekalian, orang kalau tidak mikir akhirat itu, maka dia tidak ada perasaan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga di dunia ini dia akan hidup bebas. Yang penting tidak ada yang menghalangi dia. Kalau ada yang menangnya akan dia akan rawi-rawi rantas malang-malang putung. Akan dia sikat. Ini akan dia singkirkan kalau bisa. Intinya orang yang mereka tidak punya ini keyakinan akan hidup, akan dibangkitkan di kampung akhirat dan akan itu dimintai pertanggungjawabannya, maka dia akan semaunya sendiri hidup di dunia dengan hawa nafsu. Yang penting dia bisa puas dengan hawa nafsunya, dia tanpa mau terikat apapun daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Urip sagelmi dewi, kata orang itu. Sehingga senangnya apa itu ya akan dia lakukan. Maka lihat kehidupan orang barat yang kafir, yang komunis, negeri-negeri komunis, negeri-negeri kafir yang tidak punya keimanan dengan kampung akhirat, ya mereka sapol-polnya untuk yaitu mengikuti apa menjadi kemauan dia. Bisa tampilnya itu kayak binatang buas, sepuas-puasnya, lebih puas daripada binatang buas yang paling puas di dunia ini. Sehingga dia makan manusia, menumpahkan darah manusia, membantai manusia, bukan hitungan puluhan, bahkan sampai ribuan, bahkan sampai jutaan. Ada lagi manusia yang mereka pemuas syahwat, dipuas-puaskan sapol-polnya. Dia tidak merasa ada yang bisa menghalangi syahwat dia. Apa yang bisa dia lampiaskan. Maka kita akan melihat kehidupan yang menjijikkan, kehidupan orang barat atau orang-orang kafir dalam pelampiasan syahwat itu. Kemudian juga mereka intinya adalah pokoknya hidup tak senangnya, karena tidak merasa akan ada hari pertanggungjawaban di akhirat. Lain kalau orang itu memiliki keyakinan tentang pertanggungjawaban akhirat. Sangat lain. Orang ini akan betul-betul selalu berpikir, nasib saya di akhirat bagaimana? Dan Allah telah menggariskan garis-garis yang tegas. Jangan zalim di dunia. Jangan bermaksiat, jangan melanggar. Ini aturan-aturan Allah Ta'ala. Sehingga benar-benar selalu dia akan berpikir ulang terus. Maka Nabi, mengapa para Nabi dan Nabi SAW, pendidikan yang pertama adalah pendidikan iman. Yaitu menegaskan, menanamkan iman tentang Allah, iman tentang kampung akhirat, iman kehidupan setelah kematian. Karena ini akan menjadi mindset kehidupan manusia itu, kemana arahnya dan apa yang akan dia pikirkan di dunia ini. Ini betul-betul pertama kali. Sebab ini akan menuntun manusia bagaimana pola hidup yang akan dia yakni alami. Orang punya kehidupan akhirat, punya Al-Quran, dia tidak akan makan sembarang. Tapi kalau enggak punya Al-Quran, enggak akan merasa ada pertanggungjawaban kehidupan akhirat, enggak kenal halal haram, ya makanan belang-belang semuanya itu. Babi, ular, kalau jengking, tikus, kucing, ya bisa dimakan semuanya tanpa ada aturan sama sekali. Karena memang mereka tidak merasa ada pembatas-pembatas dalam kehidupan. Pembatas itu apa yang mereka sepakati bersama. Tapi mereka tidak punya, ya ini rasa pertanggungjawaban kehidupan setelah kematian. Kemudian maka iblis pertama kali membuat manusia bagaimana lupa tentang kampung akhirat. Ini adalah kunci pertama. Yang kedua, yaitu iblis akan membuat manusia, yaitu gila dunia. Sehingga dunia itu adalah terbesar dalam kehidupannya. Yang Nabi kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan dunia itu terbesar dalam urusan kami. Sehingga betul-betul jangan sampai memandang dunia itu segala-galanya. Dunia itu adalah wasilah untuk mengantarkan kepada kampung akhirat. Dan dunia itu nilainya rendah, sedikit, kecil, dan telah kita sampaikan insyaallah beberapa kesempatan yang lalu. Sehingga doa Nabi, wala taj'alid dunya akbar hamina. Dunia itu kecil. Yang sampai mengorbankan agama karena dunia. Tapi orang yang mereka ini tertipu syaitan, yaitu dunia itu segala-galanya. maka dia kerahkan totalitas itu untuk mendapatkan dunia, dan seakan dia pun tidak akan mati, maka dia kerahkan segala kekuatan dia itu untuk mendapatkan, yaitu dunia. Pemirsa, ini yang iblis akan lakukan kepada manusia. Kemudian, yang ketiga, iblis akan membuat bayangan-bayangan berat berkaitan dengan amal-amal taat. Kalau mau taat itu mikirnya itu ribuan kali. Dibayang-bayangkan segala macam keberatan. Mau Islam, kamu mau Islam. Kamu mau tinggalkan agama orang tuamu, kakek moyangmu, masyarakatmu. Kamu nanti dianggap sinting, gila. Kamu nanti akan dikucilkan, akan dibuang, akan dimusuhi. Udah bayangkan semua keberatannya itu. Kemudian, kalau mau jihad, Kamu akan tinggalkan anak istri kamu, nanti dinikahi orang lain, sehingga menjadi berat. Kamu mau sedekah, mau zakat, harta kamu rekoso, cari-cari, kemudian kamu buang begitu aja, kamu culkan begitu aja. Ini syaitan akan membuat manusia berat. Ini yang ketiga. Sehingga rata-rata orang, kalau orang yang mau taat itu sedikit, karena rasanya pahit. Pahit. Dalam pandangan nafsu pun juga terasa pahit. Beda kalau maksiat. Ini yang keempat. Kalau maksiat itu, yang walaupun manusia sudah tahu persis dampak buruknya, itu kayak ketutup semuanya dampak buruknya, yang kelihatan itu adalah perasaan atau yang nonjol itu perasaan ingin mencicipi maksiat itu. Sehingga betul-betul dia terarahkan atau betul-betul kuat keinginannya itu. Kesimpulan iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini engkau ya Allah tidak akan mendapatkan, yakni mereka bersyukur kepadamu. Ini orang yang mereka meninggalkan Quran. Pemimpinnya itu iblis, pemimpinnya itu setan-setan itu yang mendampinginya itu. Lalu dia akan menuntun terus. Maka termasuk pemimpin itu dalam mengendalikan kepemimpinannya, itu lihat ahli musyawarahnya siapa. Bab yang dulu telah kita sampaikan, keutamaan alul Quran, di antaranya lah, kalau orang-orang saleh seperti Umar bin Khattab dicontohkannya itu, ahli musyawarahnya itu ahlul Qur'an, orang faham agama. Sehingga kalau memberi nasihat itu nasihat-nasihat yang betul-betul ya ini bersumber dari agama, kebaikan-kebaikan yang betul-betul bagus. Tapi kalau pemimpin itu biayi bitonahnya itu, yang ngelilinginya itu setan-setan, dajjal-dajjal, yang mereka ini ahli dunia, yang mereka ini hanya rakus dengan dunia, pikirannya pikiran yaitu dunia, maka arahan-arahannya pun arahan iblis, arahan-arahan yang tidak sama sekali yaitu mengarahkan kepada kehidupan yang sejahtera dunia akhirat dengan bimbingan Allah SWT. Maka hati-hati kalau Anda menjadi pemimpin, siapa yang Anda jadikan pitonah yaitu yang mengelilingi Anda. Apakah setan-setan yang otaknya atau otaknya itu isinya ada otak setan ke neraka semuanya, atau Anda jadikan orang soleh di sekeliling Anda. Ini sangat penting sekali. Ini menentukan perjalanan seorang pemimpin dalam memimpin, yaitu kepemimpinannya itu. Kemudian, Ibnu Qayyim merangkan, setan itu punya tahapan kalau menyesatkan manusia itu. Dari yang terkecil sampai nanti pol yang terbesar. Ibnu Qayyim ada menerangkan langkah-langkah setan itu, target yang paling utama itu yaitu kufur atau syirik. Kalau manusia bisa diseret kepada kufur atau syirik itu, maka dia akan menjadi teman kekal abadi nanti di jahanam. Ini target pertama. Kalau ternyata gagal untuk dikufurkan, gagal disyirikkan, gagal, maka yang kedua adalah ditenggelamkan dalam bid'ah. Muslim tapi ahlul bid'ah. Kok kenapa bid'ah dulu kok enggak dosa besar? Iya, kata para ulama, bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan yaitu maksiat. Kenapa? Kalau orang itu maksiat, itu rata-rata semuanya menyadari kalau itu adalah aib. Sehingga dia sembunyi-sembunyi dan kemungkinan dia bertobat itu lebih besar. Kemungkinan dia bertobat itu lebih besar. Tapi kalau bid'ah itu enggak. Tapi kalau bid'ah itu dia menyangka atau rasanya bid'ahnya itu petunjuk. Sehingga kemungkinan taubatnya kecil, sangat kecil. sholat kon tobat, maca Quran kon tobat, memuliakan wali kon tobat. Ini pikiran orang yang mereka terjebak dalam bid'ah, sehingga enggak sadar itu adalah kemaksiatan, kerusakan, sehingga mereka dengan PD-nya terus berjalan di atas bid'ah, enggak menyadari itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka iblis lebih senang bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Kalau bid'ah itu dia rasanya soleh, maksiat rasa soleh, sehingga jika orang soleh, padahal dia adalah sedang bermaksiat kepada Allah SWT, sehingga kemungkinan sadarnya itu sangat kecil. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga baru al-kabair, ditenggelam dalam dosa-dosa besar, sehingga mereka dijerat dengan dosa-dosa besar, sehingga mereka pun susah untuk keluar dari jeratan dosa tersebut. Kalau ini enggak berhasil, as-saghair, sehingga dia waktu atau dia bergelimang dengan as-saghair, yang kalau terus-menerus akan bisa menjadi al-kabair. Kalau ini selamat, kemudian ditenggelam lagi dengan al-mubahat, orang tenggelam dengan hal mubah, sibuk dengan yang mubah. Memang dia tidak melakukan perbuatan yang haram, tapi dia habiskan waktunya untuk yang mubah. Ya, kebaikannya dikit. Pamannya tidur itu mubah. Ning bendino turu, terus tidur terus. Wesok turu, awan turu, sore turu, bengi turu. Sehingga waktunya habis hanya untuk yang mubah-mubah kayak gitu. Akhirnya ini dia enggak memiliki tabungan amal-amal kebaikan yang bermakna. Kalau kemudian ini berhasil, masya Allah, luar biasa, al-mafdulat, ditenggelamkan setan dalam hal yang kurang abdol. Ada yang abdol, ada yang kurang abdol, kemudian dia ditenggelamkan yang kurang abdol. Kalau ini berhasil, oh, setan mengadakan permusuhan kepada manusia, permusuhan fisik bisa. Nah, ini tahapan-tahapan semuanya itu. Sehingga orang yang mereka berpaling dari Quran, dari agama, dari petunjuk Allah SWT, itu setan nanti akan mendampingi dia dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Ini orang mencari petunjuk selain Quran itu, siap-siap teman-temannya setan. Setan itu yang tampan, cantik, keberdasi, melitit, kemudian juga pernah perlintir tampilannya, kemudian bagus-bagus. Jangan bayangkan setan itu beriwok, kemudian ruak-ruak. Itu setan jin, setan manusia, melitit-melitit, kemudian mulus, putih, berdasi, pecinan kadang, atau sepatonan, tampak pelintik. Setan lagi ngajaknya itu ke neraka. Ayat yang kedua, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Dan kami turunkan kepadaku ya Muhammad ya Rasulullah sallam Alkitab Quran tibyana likulli syai, yang menerangkan segala sesuatu. Quran ini kitab petunjuk yang komplit, kamil, syamil. Allah telah tegaskan kesempurnaan Islam dengan ungkapan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Aku sempurnakan nikmat atas kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ini penegasan tentang kesempurnaan Islam. Sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Nyun ngapunten, semua yang sempurna itu kalau ditambah kurang jadi jelek. Jadi jelek. Rumah yang sudah sempurna ditambah jadi jelek. Apalagi yang mengatakan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka dicontohkan diantaranya itu contoh umpamanya Allah sudah ciptakan kita ini fi ahsani taqwim. Kita ini sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari posisi kepala, leher, pundak, dodo, kemudian tangan, kaki, jempol, apa, driji-driji, kuku, itu sudah bagus, sudah paling bagus posisinya itu. Semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Kalau kemudian diwali-wali, gulunin yang dua sirah, umpamanya gitu, atau kupingnya di depan dan belakang, atau hidungnya munggah, ini madep munggah, ini sudah semuanya rusak tatanan itu. Itu ditatur Allah sedemikian rupa, Islam itu sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Maka dalam agama kita, mengharamkan adanya bid'ah, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, dan tidak ada bid'ah hasanah. Ada beberapa syubhat tentang bid'ah. Satu, perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadi. Seindah-indah bid'ah itu adalah ini. Ini berkaitan dengan salat tarawih. Tadinya Umar melihat umat Islam muslimin salat tarawihnya itu yang pelencing, maksudnya itu sendiri-sendiri, kelompok-kelompok, sehingga banyak kelompok, mereka masing-masing membuat sendiri-sendiri, lalu disatukan oleh Umar menjadi satu, ini jamaah, dipimpin satu imam, dan itu kelihatan indah, maka kita katakan nikmatul bid'ah hati. Bid'ah itu amalan yang tidak ada contohnya sama sekali. Ada pun sholat tarawih dengan berjamaah, Nabi pernah sholat tarawih dengan berjamaah. Nabi menjadi imam, para sahabat menjadi makmum, beberapa hari sampai Nabi kemudian satu saat tidak keluar karena dalam rangka menerangkan bahwasanya hukum sholat tarawih itu sunnah, jangan sampai nanti para sahabat menganggap itu wajib. Maka setelah diterangkan Nabi sunnah, berarti sudah hilang ilahnya, sudah hilang ini alasannya untuk ini Nabi tidak keluar. Artinya sholat tarawih dengan berjamaah itu adalah tidak, bukan bid'ah, itu adalah sunnah yang diajarkan Nabi. Kemudian sehingga ucapan Umar itu maksudnya adalah bid'ah dalam pengertian bahasa. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah perkataan bid'ah itu bid'atan. Ada dua macam, bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Lalu beliau jelaskan, yang terpuji di mana? Yang sesuai dengan sunnah. Yang tercela, yang tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga semua yang tidak sesuai dengan sunnah ini adalah, semuanya adalah bid'ah mazmumah. Yang sesuai dengan sunnah bukan bid'ah. Sehingga beliau pun tidak pernah merestui tentang adanya ini bid'ah seperti yang dilakukan orang sekarang ini. Apa yang dilakukan orang-orang sekarang, banyak yang bertentangan dengan apa yang difahami dan diyakini dan diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang jelas beliau selalu menegaskan kepada kita bahwasanya hadis sahih adalah mazhabku. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, buanglah pendapatku, singkirkan pendapatku, ikuti hadis sahih. Kalau ada pendapat yang menyelisih hadis sahih, aku rujuk hidupku atau matiku. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Sehingga beliau membimbing kepada kita untuk tentu menjadi ahlul ittiba', bukan menjadi orang yang taklid, yang muqallid, yang tidak mau tahu tentang dasar dalam beragama. Sebagaimana beragama itu dengan dasar-dasar yang jelas. Yang ketiga, di antara dasar alasan membuat-buat bid'ah itu, bid'ah hasanah maksudnya itu, pembukuan Quran dan hadis. Pembukuan Quran itu ada asalnya. Nabi itu memerintahkan nulis Quran. Nabi memerintahkan nulis ayat Quran, hanya waktu itu tulisnya masih tersebar di mana-mana, ada di pelepah-pelepah, ada di lembaran-lembaran, di kulit-kulit, segala macam. Kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan, di zaman Umar dibuat mushaf, kemudian disebarkan. Dan itulah maksudnya masalihul mursalah. Sesuatu yang diadakan yang tidak bertentangan dengan agama, dan itu memberikan maslahat yang besar. Memberikan maslahat yang besar. Sebagaimana ilmu nahwu sharaf, yaitu maslahat yang besar untuk mengembalikan orang berbahasa Arab yang benar. Demikian pula hadis dikumpulkan, Nabi memerintahkan para sahabat nulis hadis Nabi. Waktu itu melarang sebagian sahabat menulis hadis juga untuk memisahkan Quran dengan hadis yang sampai tercampur antara Quran dan hadis. Tapi berapa orang Nabi perintahkan untuk menulis hadis. Dengan demikian bahwa tidak ada alasan untuk, intinya enggak ada alasan untuk mengatakan adanya bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Enggak mungkin Umar bertentangan dengan Nabi, enggak mungkin Imam Syafi'i menentang Rasulullah SAW yang Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Agama ini telah sempurna. Tinggal kita punya kemauan untuk memahami dengan benar, dengan semangat, dengan baik dan benar atau tidak. Dan bid'ah ini bahayanya sangat besar, lambat atau lambat laun akan menuntun pada kekafiran. Sampai bisa keluar dari Islam, ini semuanya karena bid'ah. Lihat aja, orang-orang liberal itu yang pemikirannya kayak gitu itu, ya kan berangkat dari kekeliruan dalam beragama, sehingga pikirannya rusak-rusakan, namanya liberal, liar. Ya ini pemikiran yang tanpa batasan, sehingga ya berpikir ya ini liar. ini beragama tanpa pakai aturan-aturan sebagaimana para ulama yang mereka membimbing kepada kita beragama yang benar. Islam sudah sempurna. Menerangkan segala sesuatu. Bahkan Nabi katakan, "Ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar qad illa qad buyyana lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah aku terangkan perkaranya kepada kalian. Maka orang yang mereka melakukan bid'ah ini, kata sahabat Ibnu Mas'ud, satu, la'allakum ahda ala millati Muhammadin. Kalian boleh jadi menyangka amalan kalian yakini lebih lurus dibandingkan dengan amalan Nabi. Agama kalian lebih lurus dibandingkan dengan agama Nabi. Sehingga, tidak berbangga dengan amalan Nabi, tapi berbangga dengan amalan buatan sendiri, made in sendiri, produk sendiri. Agama ini kita samina watokna itiba. Ini agama. Kalau urusan dunia itu adalah kreasi-kreasi. Silahkan berkreasi tentang urusan dunia. Karena kreasi dalam urusan dunia itu tidak akan mengganggu agama. Contoh, sekarang ada pesawat, ada kereta api cepat, ada bis, ada handphone, ada internet. Ini bid'ah semuanya itu. Ada AC. Itu semuanya tidak merubah agama. Bahkan lebih membuat orang beragama itu lebih nyaman, lebih cepat, lebih dakwah, lebih tersampaikan. Sehingga lebih maslahat untuk kehidupan manusia. Tapi kalau membuat rangkaian baru, zikir batas sholat, rangkaian baru, acara ini, acara itu yang berkaitan masalah agama, ini agama rusak. Apa yang diajarkan Nabi menjadi rusak. Terus kalian, yang kedua kata Ibnu Mas'ud, orang melakukan bid'ah itu, apakah kalian akan membuka pintu fitnah? Sehingga menjadi pelopor-pelopor kerusakan yang nanti Allah nanti dia akan menggendong dosanya orang yang sesat mengikuti dia. Ini ayat yang kedua. Sekarang yang berikutnya hadis An Zaid bin Arqam qala, beliau mengatakan, qama fina Rasulullah SAW khatiban bima'in yuda'a khumma baina Makkah wal Madinah. Dari Zaid bin Arqam, beliau mengatakan, Nabi berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah di sebuah mata air yang namanya Khuma, antara Mekah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna'alih wa wa'adha wa wa'adha wa dhaqara. Nabi lalu memuji Allah Ta'ala, kemudian memberikan nasihat, memberikan peringatan. Thumma qala, lalu Nabi di antaranya mengatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa inna ma ana basharun yusiku ayyati rasulur rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhuduhu bi kitabillah wa tamassaku bi fahasala kitabillahi warrohoba fihi thumma qal walu bayti udhakirukumullah fi ahli bayti wa fi lafzin ahaduma kitabullah asa wajal wa hablullahi manittaba'ahu kana ala al-huda wa man tarakau kana ala dhalalah. Riwayat Muslim. Sekali Nabi bersabda begini. Ketika dalam khutbahnya, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, setelah itu diantaranya Nabi mengucapkan kalimat amma ba'du. Ala wai manusia, ala ayuhan nas, ketahuilah wai manusia. Fa inna ma'ana basharun, saya ini manusia biasa. Nabi menegaskan beliau bukan Allah, bukan anak Allah, bukan siapa-siapa, beliau manusia biasa. Gak ada keistimewaan yang berkaitan dengan rububiyah dan uluhiyah. Beliau adalah abdun, hamba Allah Ta'ala. Innama ana basyarun. Ya tidur, ya ngantuk, ya capek, ya pengen beristri, pengen punya anak, ya makan, ya kenyang, ya lapar. Ini manusia biasa. Nabi Muhammad biasa seperti kita. Perasaan-perasaan yang kita rasakan sebagaimana perasaan manusia, Nabi ngerasakan. Tapi Nabi ini Rasulullah. Utusan Allah Ta'ala. Innama ana basyarun mislukum. diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk membimbing manusia. Nabi Allah jadikan sebagai manusia, tapi manusia terbaik. Sehingga menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan dibandingkan dengan manusia-manusia kayak kita-kita ini yang banyak kekurangannya, banyak kotorannya. Allah jaga Nabi maksum. Sehingga kita punya kewajiban ketika kita mengimani Nabi itu, satu, semua khabar yang Nabi sampaikan selama itu sahih, ini catatannya, itu wajib kita benarkan. Sahih itu ibaratnya seperti kita di depan Nabi langsung mendapatkan ini perkataan. Hanya kalau kita karena gak ketemu Nabi, maka periwayatannya itu melalui jalur sanad, kemudian diteliti sanadnya itu meyakinkan itu sahih nisbat pada Nabi. Maka wajib kita membenarkan. Yang kedua, wajib kita mentaati perintahnya. Yang ketiga, wajib kita meninggalkan larangannya. Yang keempat, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Tidak boleh dengan syariat bid'ah, syariat Plato, Aristo, kemudian Socrates, syariat Adam Smith, syariat siapa lagi. Tidak bisa dengan syariat Rasulullah SAW. Manusia, ketaatan kita kepada manusia, pemimpin, orang tua, atau siapapun, itu disetandarkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau perintah manusia itu menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka enggak bisa. Tidak boleh kita taati, siapapun dia. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq, ini kepada Allah al-khaliq. Ini adalah ajaran agama kita. Karena ini prinsip yang sangat penting yang kita pahami dalam kehidupan ini. Sehingga orang tidak gampang menjual ini agamanya. Kemudian, Nabi diantaranya yaitu mengatakan pula, Yusiku ayatia Rasul Rabbi faujib. Boleh jadi akan datang utusan Rabku, lalu aku sambut. Artinya, terbatas umurnya, satu saat akan kedatangan malaikat maut, utusan Allah Ta'ala untuk menyambut nyawa, dan Nabi pun menyambut untuk menghadap Allah SWT. Lalu wasiatnya Nabi, wa ana tarikun fikum faqalain, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang berat, yang berbobot. Apa itu? Yang pertama kitabullah. Kitabullah, Al-Quranul Karim, diwasiatkan tentang Al-Quran. Ini jangan sampai kita yaitu meremehkan Quran, diwasiatkan Quran, itu wasiat. Kayak orang tua mau mati itu wasiat, wasiat ini betul-betul dipegang oleh ini ahli warisnya itu. Tidak boleh dia selisih. Pamannya wasiat itu jangan kamu siakan anak yatim ini. Ini wasiat. Sehingga ahli waris yang mereka betul-betul memegang wasiat orang tuanya itu, maka dia akan betul-betul pegang itu, muliakan anak yatim. Ini adalah wasiat. Nabi mewasiatkan kepada kita kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kenapa? Fihil huda. Dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Anda mau cari petunjuk tentang hidup Anda masalah apa? Qurannya nanti bisa dicarikan. Ada di petunjuknya. Anda mau cari masalah apa? Al-Quran memberikan bimbingan pada kita. Masalahnya kita ini paham Quran enggak? Kemudian kalau kita enggak paham, kita mau tanya kepada ulama atau enggak? Jangan mengandalkan kebodohannya. Jangan mengandalkan ketidaktahuannya. Quran ini adalah kita petunjuk, sehingga sampai Allah mengarahkan kalau ada perselisihan di kalangan kita, hendaknya betul-betul kita yaitu kembalikan pada Allah dan Rasulnya, kitab dan sunnahnya. Yang kata para ulama, kalau perintah mengembalikan pada Quran dan sunnah itu kemudian tidak mendapatkan jawabannya, oh itu perintahnya sia-sia. Enggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Maka tinggal kita punya niat atau enggak mempelajari Quran. Yang jelas Quran kita petunjuk, apapun akan Anda dapatkan petunjuk dalam Al-Quranul Karim. Tinggal Anda tahu atau enggak. Wan nur. Quran ini kitab cahaya. Barang siapa mengambil Quran, hidupnya akan terang, benderang, jelas, cetok, wilo-wilo, sehingga tahu semuanya. Ini tentang perihal apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan kegelapan. Dia tidak akan hidup dengan penuh kegelapan. tapi terang cetra wilau-wilau bisa membedakan segala sesuatunya. Fahudhu kitaballah. Quran itu dikatakan Allah dengan cahaya, dengan ruh, cahaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa ya kemudian wa ja'ala lahu nuran yamsi bi finnas. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan cahaya itu dia ternyata secara itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Risalah yang Allah wahyukan, Allah ungkapkan dengan ruh yang bisa menghidupkan yang tadinya mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh, sehingga Quran Allah sebut dengan ruh. Sesuatu yang akan bisa menghidupkan hati manusia yang mati. Orang mereka tidak punya Quran, hatinya enggak menyambut Quran, itu hatinya mati. Orang mereka hatinya bersama Quran, dialah orang yang hidup. Kemudian cahaya, Allah jadikan Quran sebagai cahaya, dengan itu dia berjalan di tengah-tengah manusia sehingga jelas segala-galanya itu. Maka ambillah Al-Quran, fakhudhu bi kitabillah, ambillah kitab Allah. Ini jadikan petunjuk, pegangi, watamasaku, wastamsaku bi, dan pegangi betul Quran itu. Nabi memberikan ya ini semangat untuk betul-betul ini menggali Al-Quran Al-Karim. Kemudian ditambah wa ahlu baiti, wasiat berikutnya, dan ahlul baitku. Ahlul bait Nabi, keluarga Nabi itu ya Nabi, istrinya, putra-putranya, kemudian keluarga Nabi ya termasuk ya ini Ali bin Abi Thalib, kemudian sekeluarganya Abbas dan sekeluarganya. Keluarga Nabi Syiah membuat ahlul bait itu beda. Ahlul bait itu hanya Ali, kemudian Fatimah, kemudian Husain. Anaknya Ali itu banyak. Seandainya keluarga Ali, anaknya Ali itu banyak. Tapi ngapain kok hanya Husain yang dimasukkan? Kok hanya Husain yang ditonjolkan di situ? Karena Husain punya hubungan dengan Persia. Husain itu dihadiahi, yaitu putri Raja Persia ketika Persia dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga kenapa dipilih Husain? Karena punya hubungan dengan putri Persia. Dan orang-orang Syiah yang sekarang Iran itu abna'ul Persia, anak-anak Persia. Anak-anak Persia. Sehingga mereka punya rancangan besar untuk menghidupkan Persia Raya. Tapi tidak akan pernah mungkin bisa, karena harus didoakan oleh Nabi, Allah masik mulkah, ya Allah hancurkan Persia, sehancur-hancurnya, robeklah Persia. Ini adalah Al-Bait, versi Syiah itu beda. Dan Syiah memang kenapa tidak masukkan umatul mukminin sebagai Ahlul Bait? Di situ ada Hafsah, ada Aisyah, Hafsah putrinya Umar, Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq. Dua-duanya adalah sahabat terbaik dalam Islam, dan dimusuhi paling besar, paling dimusuhi oleh orang-orang Syiah. Dilaknat oleh Syiah Abu Bakar Umar. Sehingga bagaimana anaknya akan masuk kepada Ahlul Bait, maka dikeluarkan dari Ahlul Bait. Ini adalah Syiah. Yang sesungguhnya orang-orang Syiah hanya mengkaitkan dengan yaitu Iran, cinta Ahlul Bait itu kedok saja. Dan Ahlul Bait dikesankan Syiah itu punya permusuhan yang hebat dengan para sahabat. Padahal enggak. Ahlul Bait dengan sahabat itu sangat saling menyayangi, saling mencintai, saling akrab. Buktinya dua. Satu, dalam masalah penamaan. Orang-orang Ahlul Bait, keturunan Ali, mereka berapa banyak yang menamai anak cucunya dengan Abu Bakar, dengan Umar. Paling banyak Abu Bakar Umar. Kemudian Utsman, kemudian Talhah, kemudian Aisyah. Itu nama-nama yang mereka pakai. Kalau seandainya Ahlul Bait itu bermusuhan dengan para sahabat, gak ada ceritanya di dunia ini orang menamai, mencari nama untuk anaknya itu dari kalangan musuh, apalagi musuh bebuyutannya. Sehingga gak ada ceritanya. Ada orang Islam yang sudah kenal Quran dan legendaris ceritanya dalam Quran, lalu menamakan anaknya dengan iblis, namanya iblis, anakmu siapa jadinya iblis, anaknya jadinya siapa, Fir'aun. Gak ada. Karena tahu ini adalah musuh-musuhnya. Karena nama itu adalah harapan, doa, nama itu adalah kebanggaan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mengambil menantu. mengambil menantu itu, kalau orang Jawa bilang itu cari menantu nanti yang bisa ikut mendem jeru, mikul dhuwur, bisa mengharumkan ini orang tuanya, mertuanya, keluarganya. Enggak ada ceritanya mengambil menantu dari bandit kelas kakap, mamanya begal, enggak ada. Penjahat-penjahat yang rusak, enggak ada. Bagaimana ini pikiran orang-orang yang rusak ini, mereka yaitu ketika membaca bahwasanya mengetahui Ahlul Bait itu mereka banyak yaitu mengambil nama dari para sahabat dan saling mengambil menantu, menerima menantu di antara Ahlul Bait. Itu sejarah yang telah menulis demikian. Maka ini semuanya tipuan yang mereka lakukan, itu tipuan kedustaan semata-mata. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dengan ungkapan ahaduma kitabullah azza wajal, wasiatkan yang pertama kitabullah, yang kitab itu adalah hablullah, tali Allah, manittaba'u kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Kalau dia ambil dia di atas petunjuk, kalau dia tinggalkan maka dia di atas kesesatan. Dan kemudian hadis yang ketiga riwayat yang ketiga, dalil yang ketiga dibawakan An Jabir, karena Rasulullah SAW idza khataba yaqul. Jabir, kalau Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi SAW, sejelek-jelek perkara ada yang diadakan, setiap yang bid'ah diadakan itu adalah sesat. Ini telah kita jelaskan bagaimana sesatnya bid'ah, rusaknya bid'ah, sehingga Imam Malik mengatakan, manibtada'a fil islami bid'atan fayarau hasanatan faqad za'ama'ana muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam ini lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW itu khianat terhadap risalah Allah SWT. Kenapa? Karena Allah telah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama malam yakun yawma idin dinan falayakun al-yawma dinan. Apa yang hari diturunkannya ayat itu bukan agama, sampai hari ini bukan agama, sampai kiamat bukan agama. Agama adalah apa yang diturunkan Allah dengan kitabnya tersebut yang sempurna. Ini penegasan Imam Malik. Kata apa kata sahabat juga, kullu bid'atin dhalalah walau wa in yarahan nasa wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia memandang baik. Yang rata-rata alul bid'ah memandang bid'ahnya itu adalah baik, enggak ada mereka alul bid'ah yang memandang bid'ah itu jelek. Tapi hakikatnya adalah sesat. Kemudian wa an Sa'd ibn Malik, dari Sa'd bin Malik, dia mengatakan angsala ala Rasulillah salam Al-Qur'an, Allah menurunkan kepada Nabi Al-Qur'anul Karim, fatalahu alaihim zamanan, lalu Nabi bacakan kepada mereka ini sampai pada waktu tertentu. Faqalu, mereka mengatakan ya Rasulullah law qasasta alaina, ya Rasulullah seandainya engkau berikan kepada kami kisah-kisah, fa'ansalallahu lalu turunkan ayat alif lam mim tika ayatul kitab, alif lam mim tika ayata tilka ayatun ayatul kitab. Ini alif lam mim itulah ini ayat-ayat kitab. Ini ayat-ayat kitab yang mesti dibaca, direnungkan untuk dibaca. Ini fatalau alaihim zamanan, Nabi bacakan ini Quran pada mereka sampai satu waktu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dikatakan anna ashabar Rasulullah SAW malu, yaitu malu millatan, malatan. Faqalu, sahabat Nabi pernah seperti ada kejangkitan rasa bosan. Lalu mereka mengatakan, hadithna ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah sampaikan kepada kami sebuah pembicaraan. Fana salat, lalu turun ayat, Allah nazzala asnal hadith saban mutasyabihah. Allah turunkan sebaik-baik perkataan kitab yang mutasabian yang serupa. Ulang. Yang Allah banyak mengulang kisah, mengulang cerita, mengulang macam-macam dalam rangka untuk nancep di dalam hatinya orang yang membacanya. Summa malu malatan. Kemudian mereka pun itu ada rasa kejangkitan, rasa bosan. Ada kebosanan. ini manusia. Waqalu hadithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sampaikan kepada kami ya Rasulullah sebuah ini perkataan. Lalu turun ayat Allah, al-alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablikum min qablihim. Allah katakan, apakah Allah tegur dengan ayat ini? Apakah belum waktunya seorang mukmin dua hatinya khusyuk? Hatinya bisa menikmati Quran. Hatinya betul-betul bisa dibuat rasa takut dengan Quran. Hatinya betul-betul bisa dibuat tenang dengan Quran. Khusyuk itu tenang, ada rasa takut, dia merasakan ketenangan, nyaman dengan mengingat Allah Ta'ala dan dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Seorang mukmin Allah cukupkan dengan Quran, hatinya mestinya itu betul-betul merasa nyaman dengan Quran, dia bisa khusyuk dengan yakni Al-Quran, sehingga jangan sampai dia justru malah meninggalkan yaitu Al-Quranul Karim. Dan orang yang mereka hatinya tidak konsen mengikuti, memahami Quran dan mengikuti Al-Quran, maka dikhawatirkan dia akan bisa seperti orang yang yaitu munafik. Kita baca yang terakhir riwayatnya, agak panjang ini. Kana Mu'ad bin Jabal yaqul fi majlisi kulla yaumin. Mu'ad bin Jabal, dia sering mengatakan di majlisnya itu setiap hari, itu perkataan Allahu hakama Allahu hakamun kistun halakal murtabun. Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Celaka orang yang mereka ragu dengan Al-Quran, ragu dengan apa yang Allah turunkan. Inna wara'akum fitanan. Di belakang kalian nanti akan ada fitnah-fitnah. Akan ada fitnah-fitnah. Yaksuru fiyal al-mal. Di antara fitnah satu, harta itu akan melimpah banyak. Melimpahnya harta ini membuat manusia terfitnah, bisa saling bunuh-bunuhan. Saling bunuh-bunuhan, rayan emas di sebuah gunung, rayan tambang di sebuah gunung, rayan ini. Bagaimana kita lihat negara perang juga karena urusan dunia, urusan harta, tambang, ikan, segala macam. Ini harta yang melimpah akan menjadi fitnah sendiri. Yang kedua, wa yuftahu fiha al-Quran, akan dibuka Quran. Quran itu luas. Hatta yaqra'u al-mu'min wal-munafiq wal-mar'a wa-sabi. Sampai membaca Quran ini mu'min, munafiq, perempuan, anak-anak. Fayusyiku ahadum ayyakul. Boleh jadi di antara mereka akan mengatakan, qad qara'tul Qur'ana fama'adzunu ayat tabi'uni hatta abtadi'a lahum khairahu. Aku sudah bacakan Quran, tapi kok ya manusia itu enggak ikut-ikut Quran. Lalu dia punya pikiran, boleh jadi mereka akan mengikuti aku kalau aku membuat bid'ah-bid'ah, membuat kreasi-kreasi baru. Dakwah itu bosan kalau hanya dakwah tauhid sunnah supaya manusia gampang mengikutinya itu, karena kok enggak banyak yang ikuti, bosan. Kemudian dia akhirnya dakwah pakai pangkur jenggling, dakwah pakai gitar, dakwah pakai kentrung, dakwah pakai ledek, dakwah pakai ya ini segala macam uro-uro. Sehingga masuk semua berbagai macam unsur yang mengadarkan dalam bid'ah hanya untuk menarik manusia. Menarik manusia dengan cara-cara maksiat yang menyelisih ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka membuat bid'ah-bid'ah itu. Maka kata Mu'ad bin Jabal, fa'iyaku wa mustada'a faqulu bid'atin dhalalatun. Jauhi oleh kalian bid'ah-bid'ah yang diadakan itu, semua bid'ah itu sesat. Wa iyyakum wa zayghatul hakim. Wa zayghatul hakim, dan hati kalian dengan zayghatul hakim, hakim yang menyimpang, hakim yang rusak, penguasa yang rusak, yang menyimpang, yang tidak adil, yang zalim, yang dusta, yang menipu, yang ini hati-hati kalian. Jangan menjadi pendukung penguasa-penguasa yang rusak, yang zalim, jangan menjadi pembelanya. tetap bersikap tepat dengan puasa, tapi jangan sampai menjadi orang yang menjadi para pembela kezaliman, pendukung kezaliman. Wa innal munafiq qad yaqulu kalimatal haqqi. Orang munafik itu terkadang mengucapkan kalimat yang hak. Fatalaqqu al-haqqa mimman ja'a bi, sehingga dia melemparkan kebenaran darinya. Fa inna al-haqqi nuran, dalam kebenaran itu ada cahaya. Kadang orang munafik itu bicara sesuatu yang hak, tapi dia enggak mengamalkan. Dia tidak mengamalkan. Dia mengucapkan kalimat hak, tapi dia sendiri dalam meninggalkan al-haq. Orang lain yang mengambil al-haq tersebut. Dan berapa banyak orang seperti itu. Kemudian yang terakhir riwayat ini, Bayhaqi dari Urwah Ibn Zubair, bahwasanya Umar arada ayaktuba as-sunan. Umar akan mau menulis ini sunan, yaitu mengumpulkan hadis. Fastasyara sahabah fasyaru ali bidzalik. Kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian fastakharallaha sahran, beristikharah sebulan, thumma qala, lalu mengatakan, inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban fa'akbu aliha wa taraku kitab Allah azza wa jal, wa inni wallahi la albisu kitab Allah bisyai'in abadan. Menusara dengan para sahabat untuk istiqarah sebulan, kemudian beliau mengatakan, aku ingatkan suatu kaum yang mereka itu sebelumnya menulis kitab-kitab, kemudian mereka itu tenggelam dengan kitab-kitab itu dan meninggalkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan demi Allah aku tidak ingin mencampurkan kitab Allah dengan sesuatu yang lainnya itu. Intinya bahwasanya Umar betul-betul mengarahkan kepada kita untuk betul-betul perhatian dengan kitab Allah ta'ala. Dan semua riwayat yang telah kita bawakan ini semuanya mengajak kita, seorang muslim hendaknya mencukupkan dengan kitab Allah, betul-betul dia menjadikan dengan kitab Allah. Kalau disebut dengan kitab Allah, masuk dalamnya adalah sunnah Nabi SAW. Karena keduanya enggak bisa dipisahkan, antara kitab Allah dan sunnah Nabi enggak bisa dipisahkan. Syahadatnya Muhammad, syahadatnya adalah tauhid dan Nabi SAW. Kemudian ketaatannya mutlak, ati Allah, ati Rasul. Sehingga enggak bisa dipisahkan antara Allah, Al-Quran dan sunnah. Dan orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah, siap-siap mereka itu nyemplung ke dalam neraka sesat, dia akan yaitu dipimpin oleh setan. Di awal ayat yang kita sampaikan, dia akan dipimpin oleh setan, baik dalam mengurus keluarga, mengurus ini kemasyarakatan, negara. Kalau tidak berdasarkan petunjuk Allah, akan dibimbing setan. Teman-temannya banyak yang setan karena mereka menyingkirkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat bagi kalian. Insyaallah kita lanjutkan ini bab yang akan datang besok, itu al-ghulu fil Qur'an, keterlaluan bersikap ghulu dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian, moga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.